إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به شرورنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي الله عزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih melanjutkan daripada ayat yang ke-83 daripada surat Al-Baqarah, yang difirmannya Qadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illallah wa bil walidayhi ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Ingatlah di saat Allah, di saat kami, yang Allah Azza wa Jal mengambil mithaq, perjanjian dengan kuat. Ini yang disebut mita. Dan demikian memang keadaan Bani Israel. Pada setiap perintah dan larangan, mereka harus diambil perjanjian yang kuat padanya. Bahkan sampai diangkat pada mereka Bukit Kursina, menunjukkan akan betapa sangat keras penentangan mereka dan pembangkangan mereka terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Apa perjanjian tersebut? La ta'buduna illallah, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan itu pun mereka selisihi. Mereka justru menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua agar berbuat baik. Setelah menyebutkan hak Allah yang terbesar dan tertinggi, yakni tauhid, kemudian Allah menyebutkan hak sesama hamba yang paling besar haknya, yakni orang tua. Wa dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat terdekat. Dzil qurba, yang memiliki kerabatan, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini pun juga demikian. Kepada mereka-mereka ini untuk senantiasa berbuat baik. Dan perbuatan baik tentunya banyak ragam dan caranya. Dan bahwasannya ihsan itu lawannya adalah isaah, berbuat baik bukan berbuat jahat. Dan juga demikian pula tidak melakukan apa-apa, ini juga berarti belum menjalankan perintah, karena perintahnya adalah melakukan ihsan, melakukan perbuatan yang baik, bukan sekedar yang penting kan tidak mengganggu, yang penting kan tidak membuat masalah kepada orang lain, tidak ribut dengan orang lain. Yang seperti ini belum menjalankan perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia, terutama kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada masakin, orang-orang miskin. Kemudian setelah perintah kepada perbuatan, Allah menyatakan wa qulu linnasi husna, yakni dengan ucapan. Dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga dari sisi ini terkumpul pada perintahnya antara perbuatan baik dengan fi'al wal qawl, baik perbuatan maupun ucapan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di sini kita belum baca daripada penjelasan Syaikh Sa'di. Beliau menyatakan rahimahullah, thumma amarahum biqamati sholah wa ita'iz zakah. Kemudian Allah perintahkan mereka agar menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Lima taqaddam anna sholata mutadammina lil ikhlas lil ma'bud. Berdasarkan apa yang telah lewat, bahwasannya sholat terkandung padanya keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud, yang diibadai. Dan ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah-ibadah diperintahkan melewati wahyu, melewati ya perantara yakni Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali salat. Salat ini diperintahkan oleh Allah secara langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha, fawqa sab'i samawat, di atas tujuh langitnya, langsung berbicara kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, hijabun nur. Allah terhijabi dengan cahaya. Cahaya demi cahaya, lapisan-lapisan cahaya. Lau kusifat la akhraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basharuhu min khalqi. Yang seandainya saja hijab-hijab tersebut tersingkap, maka akan membakar seluruh apa saja ya, subuhatnya. Ini subuhat di sini adalah kecemerlangan dan keindahan daripada wajah Allah, akan menghancur leburkan seluruh apa saja yang dihadapannya. Itu biasa daripada kecemerlangan wajah Allah, tidak akan sanggup makhluk ini untuk menahannya. Sehingga untuk bisa melihat wajah Allah itu diperlukan amalan-amalan yang besar untuk bisa mencapai daripada derajat untuk bisa melihat wajah Allah. Jadi seseorang di saat masuk ke dalam surga, tapi ataupun susunan tubuh manusia sudah tidak sama dengan susunan tubuh kita sekarang di dunia. Struktur tubuhnya sudah tidak lagi sama. Komponen dan elemen tubuh kita sudah berbeda. Dan memungkinkan di saat itu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti apa keindahannya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasul-Nya dalam kejadian yang sangat masyhur, Isra Mi'raj. Diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Dan di situ kisahnya ma'rufah, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melaksanakan salat 50 dalam sehari semalam. Dan kemudian ya, bolak-balik Musa, Rasulullah SAW ya, bolak-balik antara Musa dengan Rabb-nya terus seperti itu sampai kemudian menjadi 5 waktu saja. Demikian pula wa ita'iz zakat, dia qamati shalah wa ita'iz zakat, diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan zakat ini pun juga hanya sebatas beberapa daripada barang-barang yang wajib dizakati, tidak semuanya. Itu pun dengan ukuran nisab yang telah ditentukan besarnya. Selama belum sampai pada nisab, maka tidak ada harta yang wajib untuk dizakati. Kenapa yang disebutkan dua ini? Karena dua ini adalah syariat yang selalu dan terus menerus dari semenjak dahulu kala syariat pertama sampai syariat terakhir ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat ini membawa kepada keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak Allah, maka zakat ini terkandung padanya ihsan terhadap sesama hamba, sesama makhluk. Demikian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang disebut sebagai usuluddin, pokok-pokok syariat, pokok-pokok daripada agama yang terkandung padanya kemaslahatan secara umum pada setiap zaman, setiap makan, setiap waktu dan setiap tempat. Cuma pada hadal amr lakum bihadhil awamir al-hasanah allati idza nadhara ilaiha al-basirul 'aqilu arba'an min ihsanillahi ila 'ibadik an amarahum biha. Kemudian yakni setelah perintah ini kepada kalian wahai Bani Israil dengan perintah-perintah yang sangat baik ini, yang apabila diperhatikan oleh seseorang yang memiliki mata hati dan menggunakan akalnya, maka niscaya dia akan mengetahui bahwasannya termasuk daripada bentuk ihsanullah ila ibadih, bentuk daripada perbuatan baik Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan memerintahkan mereka pada perkara-perkara ini. Jadi perintah-perintah tersebut justru menunjukkan akan ihsanullah, perbuatan baik Allah kepada hamba-hambanya. Karena hal tersebut membawa kepada kebaikan dia sebagai seorang hamba Allah, senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dan juga menjalin hubungan sesama hamba dengan menjalankan, mengeluarkan zakatnya, berbuat baik kepada sesama. Demikian pula perintah untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Ini membawa kepada maslahat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, sehingga mereka tidak menjadi umat ataupun tidak menjadi makhluk yang rendah dan hina, terendahkan oleh makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena seseorang di saat dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia menjadikan sesama makhluk sebagai sesuatu yang berada di atas dia. Berarti dia terendahkan. Maka di saat dia hanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan tidak ada sesuatu yang lebih agung dari Allah, artinya dia berada dalam kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Sehingga kesyirikan pada hakikatnya adalah menjerumuskan, menjongkrongkan, dan merendahkan manusia. Maka orang yang akil, orang yang berakal, tentunya akan bisa menilai dan memahami hal ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan seseorang terperangkap dan terjebak dalam khayal, dalam berbagai macam mitos-mitos yang sama sekali tidak ada kebenarannya. Dia takut kepada sesuatu yang sama sekali tidak membawa kepada mudharat dan tidak bisa membawa kepada manfaat. Tidak bisa menolak mudharat dan tidak mendatangkan manfaat. Maka siapa saja yang memandang dengan perhatian seksama, dengan akalnya dan mata batinnya, maka dia akan mengetahui bahwasannya perintah-perintah tersebut bukanlah memberatkan hamba, tetapi justru itu adalah bentuk karunia dan anugerah Allah kepada para hamba. Wa tafadhala biha alaihim, merupakan anugerah Allah kepada mereka. Wa aqdal mawatik alaikum, dan Allah telah mengambil sumpah-sumpah setia kepada kalian, janji-janji kepada kalian dengan perjanjian-perjanjian yang berat, dikuatkan dengan penguat-penguat. Setelah itu semua, tawallaitum, kalian berpaling. Tawallaitum wa antum mu'ridun, kalian berpaling dalam keadaan mu'rid. Yani tawallaitum ala wajhil i'rad, berpaling dalam keadaan mu'rid. Mu'rid itu artinya sudah tidak lagi menggubris, tidak lagi menoleh ke belakang. Berpaling dalam artian tidak akan pernah lagi kembali. Itu makna daripada mu'rid ala wajhil i'rad. Lianna amutawalli qad yatawalla walahu niyatu rujuk. Karena orang yang berpaling itu, ada orang yang berpaling dan ada niatan dalam hatinya untuk kembali, walaupun dia memang berpaling pada saat itu, tapi dia ingin suatu saat nanti saya akan kembali. Ilama tawalla anhu, kepada suatu yang dia sempat berpaling darinya. Wa haula, adapun mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, haula laisa lahum rughbah wala rujuu fi hadzal awamir, mereka sama sekali tidak ada keinginan dan tidak ingin untuk kembali kepada perintah-perintah tersebut. Ini makna daripada tawallaitum wa antum mu'ridun. Fa na'udzu billahi minal khublan, maka kita berlindung kepada Allah dari ketelantaran seperti ini. A'udzu billah. Ini gambaran tentang keadaan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka tentunya kita bisa melihat diri-diri kita, sebagian kita. Dan siapapun dari kalangan kaum muslimin yang sampai padanya peringatan ini, apakah kita di saat kita berpaling dari satu perintah, berpaling dalam keadaan tidak lagi menggubris, berpaling dalam keadaan tidak lagi ingin rujuk, tidak lagi ingin kembali kepada suatu tersebut, ataukah tidak? Seseorang mungkin terkadang dia meninggalkan satu perintah dari perintah-perintah Allah. Ini namanya berpaling. Tetapi dia masih ingin untuk kembali ke sana. Meskipun ini perkara yang membinasakan, besar perkaranya, akan tetapi ini masih mending kalau dibandingkan dengan perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Yang mereka tidak ingin lagi kembali. Wa antum mu'ridun. Allahul musta'an. Wa qawluhu illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Hadza istisna, ini merupakan pengecualian, dan demikianlah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hukum secara umum, kemudian memberikan pengecualian karena memang demikian keadaannya, tidak seluruh Bani Israel demikian keadaannya. Hadza istisna li alla yuham annahum tawallau kulluhum. Ini merupakan pengecualian supaya tidak difahami bahwasannya seluruh Bani Israel itu demikian keadaannya. Semuanya berpaling dan tidak ingin kembali. Fa'atbara anna qalilan minhum asamahumullah wa sabbatahum. Maka Allah beritakan bahwasannya sedikit di antara mereka itu ada orang-orang yang Allah jaga dan Allah kokohkan. Tidak demikian sifatnya. Yani ada orang-orang yang tetap mereka berada di atas tauhid pada masa ayat ini turun tentunya. Yang kemudian di saat datangnya Rasul mereka beriman dengannya. Seperti Abdullah bin Salam, di antara ulama'nya Yahudi masuk ke dalam Islam di masa Rasulullah SAW, dan jumlahnya itu sangat sedikit sekali. Yang kemudian setelah itu mereka berbuat baik kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada manusia seluruhnya, dan menjaga daripada perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang demikian ya dari kalangan ahlul kitab yang kemudian masuk ke dalam Islam, maka mereka mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Pahala dari apa yang mereka jalankan di atas agama mereka, dan pahala dari apa yang mereka jalankan setelah masuk di dalam Islam ini. Sehingga mereka mendapatkan dua pahala. Double pahala, dua kali lipat. Demikian penjelasan As-Sa'di dalam tafsirnya terhadap ayat yang ke-83. Berikutnya ayat yang ke-84 hingga 86. Qala Allah Ta'ala, wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah di saat kami mengambil mitsaq, sekali lagi diambil mitsaqnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mitsaq yakni perjanjian yang dikuatkan dengan perkara-perkara yang pokok, semisal diangkat Bukit Tursina di atas kepala-kepala mereka. Kami ambil perjanjian dengan kalian. Apa perjanjian tersebut? La tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian, yakni di antara kalian jangan kalian saling berperang. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kalian mengeluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian. Yani jangan kalian mengusir sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Tsumma aqrartum, kemudian kalian mensepakatinya. Sudah ada iqrar, kesepakatan. Wa antum tashhadun, dalam keadaan kalian mempersaksikan. Ini perjanjian yang mereka telah mensepakatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Tsumma antum haula, kemudian kalian-kalian ini taqtuluna anfusakum, kalian justru membunuh diri-diri kalian, yakni dalam artian saling di antara kalian melakukan bunuh-bunuhan. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian usir sebagian kalian dari rumah-rumah mereka. Karena terjadi peperangan di antara mereka sendiri, akhirnya ya terjadi pengusiran. Ya, terjadi pembunuhan dan pengusiran. Dua perkara sekaligus terjadi pada mereka, terlanggar sumpah di antara mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan. Kalian saling gotong royong, tolong menolong di dalam dosa dan pelanggaran permusuhan atas mereka, yakni sesama Yahudi. Wa ya'tukum usara tufatuhum. Dan jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan-tawanan, kalian menebus mereka. Yakni perkara ini memang perkara yang baik dalam artian menebus, karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian saling bunuh di antara kalian, jangan kalian saling usir di antara kalian. Kalau ada di antara kalian yang tertawan oleh musuh kalian, maka tebus. Yang ini dijalankan. Wa iyyatukum usara tafatu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal mengusir mereka itu haram atas kalian. Mengusirnya itu haram kalian lakukan, setelah kemudian kalian usir, tertawan oleh musuh, kalian tebus. Maka Allah katakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian tidak beriman kepada sebagian isi Alkitab? Ini semua itu termaktub di dalam kitab mereka, Taurat. Perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh di antara mereka. Yang ini mereka jalankan, yang itu mereka langgar. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidaklah ada balasan bagi siapa saja yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kerendahan di dalam kehidupan dunia. Balasannya adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia ini. Dan nasib orang-orang Yahudi, tiga kelompok komponen Yahudi di Madinah demikian. Pada saat masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kerendahan kehinaan, antara mereka dijadikan tawanan oleh kaum muslimin atau mereka dipenggal, dibunuh karena mereka menjadi para penjahat-penjahat perang, atau mereka diusir. Kerendahan dalam kehidupan dunia karena mereka melanggar apa-apa yang menjadi tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashaddil adab. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah ghafil. Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu semua dalam pantauan Allah, dalam pandangan Allah. Dan Allah telah mempersiapkan balasan bagi kalian. Ulaikal ladzina ashtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah menjual kehidupan dunia. Ishtara ini berarti membeli ya. Ishtarau al-hayata ad-dunya. Mereka membeli kehidupan dunia bil akhirah, dengan akhirat. Yani mereka membeli dunia mereka, mereka mendapatkan sedikit keuntungan dunia yang kemudian mereka lepaskan akhirat mereka. Di akhirat mereka tidak memiliki bagian sedikit pun, karena sudah dilepaskan dengan mereka membeli dunia. Sedikit keuntungan dunia yang mereka dapatkan dengan itu. Fala yukhaffafu anhumul adab, maka tidak akan diringankan dari mereka adab. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, Bani Israel, dan tentunya bagi siapa saja yang mewarisi daripada sifat-sifat mereka. Apa sifat mereka yang paling menonjol di sini? Beriman kepada sebagian isi Al-Qur'an dan kufur terhadap isi yang lainnya. Kalau mereka beriman kepada sebagian isi Taurat dan kufur terhadap sebagian yang lain. Maka siapa saja dari kalangan umat ini yang melakukan seperti praktek amalan Yahudi, maka siap-siap mereka akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan. Hizzun fil hayatid dunya wa yauma qiyamah yuraduna ila ashadil adab. Dalam kehidupan dunia rendah, hina, dan pada hari kiamat nanti akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. Tidak akan diringankan azabnya kepada mereka dan tidak akan ditolong. Qala Sa'di rahimahullah, wa hadzal fi'l al-madzkur fi hadzal ayah fi'lun lil ladina kanu fi zamanil wahyi bil Madinah. Dan perbuatan yang tersebut di dalam ayat ini adalah perbuatan bagi orang-orang yang mereka, yakni orang-orang Yahudi yang mereka itu hidup pada masa turunnya wahyu di Madinah. Wa dzalika annal Aus wal Khazraj wa humul Ansar kanu qabla mab'atin Nabi SAW musyrikin. Yang demikian itu, ini gambarannya kenapa dikatakan oleh Syekh bahwasanya ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi di Madinah. Yakni disebabkan karena Aus dan Khazraj, yang ini kemudian menjadi orang-orang Ansar, para sahabat Rasul, ya, Ridwanullah alaihim ajma'in, yang termasuk dalam As-Sabiqun al-Awwalun, tersebut di dalam Al-Quran, kan qabla mab'atsin nabi, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini Aus dan Khazraj ini musyriki, mereka adalah musyrikin. Wa kanu yaqtilun ala adati jahiliyah, dan mereka ini saling bunuh, saling perang ala jahiliyah. Itu merupakan adat kebiasaan, ya, satu nyawa yang tertumpahkan dari salah satu dua kabilah tersebut kemudian saling tuntut, saling balas, kemudian terjadi saling antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kemudian dari satu nyawa ini berkembang menjadi sekian nyawa yang kemudian semakin membawa kepada hamiyah masing-masing, fanatik ke kabilah masing-masing, terjadi perang berkepanjangan terus-menerus, perang ratusan tahun usianya. Ini antara Aus dan Khazraj. Fa nazalat alaihimul furaq atalat min firqi yahud. Maka tiga kelompok daripada kelompok Yahudi bergabung kepada mereka. Ada yang ke Aus, ada yang ke Khazraj. Kelompok Yahudi tersebut adalah Banu Qairudah yang pertama, wa Banu An-Nadir yang kedua, wa Banu Qainuqa. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Fa kullu firqatin minhum halafat firqatan min ahlil Madinah. Maka masing-masing daripada kelompok Yahudi ini bersekutu dengan kelompok musyrikin Madinah. Pada waktu itu adalah Aus dan Khazraj. Ada yang bersekutu dengan Aus, ada yang bersekutu dengan Khazraj. Fakanu idza taqalu a'ana al-yahudi halifahu ala muqatilihi alladhina tu'inuhum al-firqatu al-ukhra min al-yahud. Maka mereka, yakni Aus dan Khazraj ini, apabila mereka itu terjadi peperangan, pertempuran di antara mereka, maka Yahudi yang menjadi sekutunya ikut bergabung dan berperang bersama dengan orang-orang yang menjadi sekutunya tadi, melawan daripada Yahudi yang lain yang menjadi sekutu kelompok yang lainnya. Jadi Aus dan Khazraj perang misalnya, di saat peperangan tersebut terjadi, dan biasa mereka peperangan dengan cara terbuka, ditentukan waktunya, kapan terjadinya, di mana tempatnya, maka masing-masing sudah ada persiapan, sehingga semakin besar dampaknya, otomatis semakin besar korban-korbannya semakin banyak, karena sudah ditentukan terlebih dahulu. Dan biasa mereka sebelum perang adu tanding dulu, satu lawan satu dulu, atau lima lawan lima dulu. Setelah itu, ya, untuk mendonkan daripada lawan, baru setelah itu perang. Perangnya tidak jarak jauh seperti sekarang, ya, hadap-hadapan, face to face. Sehingga kalau terjadi kekalahan dan kekalahan telak, ya, bisa sangat parah sekali dan akan semakin membuat luka di antara mereka semakin menganga, semakin lebar, sehingga hampir dikata mustahil untuk bisa disatukan antara Aus dan Khazraj, mustahil. Kalau pada saat itu ya, sebelum kemudian diutusnya Rasulullah, mustahil untuk dikatakan bisa bersatu. Dan orang-orang Yahudi, ya, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Qainuqa, ini mereka ada yang bergabung kepada Aus, ada yang bergabung kepada Khazraj. Fa yaqtul al-yahudiyyu al-yahudiyya, maka orang Yahudi ini membunuh orang Yahudi yang di situ. Wa yukhrijuhu min diyarihi, mengusir daripada rumahnya. Idza hasala jala' wa nahab, kalau terhasilkan pengusiran dan perampasan. Kalau kemudian kalah ya otomatis mereka diusir, ya. Kalau dalam peperangan ya mereka dibunuh. Kalau dalam kekalahan mereka diusir dan harta mereka dirampas. Di mana itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama Yahudi. Tsumma idza wudi'atil harbu aw zaraha, kemudian di saat kemudian terjadi gencatan senjata. Wa kana qad hasala usara baina taifatain, dan tentunya telah terjadi adanya ya tawanan-tawanan di antara dua kelompok yang berperang tersebut, antara Aus dan Khazraj, di mana di situ ada tawanan Yahudi, di sini juga ada tawanan dari pihak Yahudi. Pada ba'dhum ba'dhum, maka mereka saling menebus satu dengan yang lainnya. Itu yang terjadi. Wal umuru thalatha kulluha qad furidat 'alaihim, dan tiga perkara tersebut semuanya telah difardhukan oleh Allah atas mereka. Fa faradu 'alaihim an la yasbika ba'dhum jama' ba'dhin, Allah telah memfardhukan ya atas mereka agar jangan menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Wala yukhriju ba'dhum ba'dhum, tidak boleh pula untuk yang kedua mengusir mereka dari rumah-rumahnya. Wa idza wajadu asiran minhum wajib 'alaihim fidya'uhu, ini yang ketiga. Apabila didapati mereka sebagai tawanan, wajib untuk kemudian ditebus. Wa 'amilu bil akhir wa taraku al awwalain, dan mereka menjalankan yang terakhir ini saja dan mereka meninggalkan yang dua. Yani di saat datang sebagai tawanan mereka tebus, tetapi yang pertama dan yang kedua mereka langgar. Fa ankarallahu 'alaihim dzalik, maka Allah mengingkari mereka, yakni perbuatan mereka tersebut. Faqala, Allah nyatakan, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa huwa fidaul asir, Allah nyatakan, apakah kalian beriman hanya kepada sebagian isi Alkitab, yakni membebaskan tawanan. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur terhadap sebagian yang lain. Wa huwa al-qatl wal ifrad, yakni membunuh di antara kalian dan mengusir. Wa fiha akbaru dalilin 'ala anna iman yaqtadi fi'lal awamir wajtinab an-nawahi wa annal ma'murat minal iman. Dan dalam perkara tersebut terkandung sebesar-besarnya dalil bahwasanya iman itu menuntut pelaksanaan terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan, dan bahwasannya perintah-perintah tersebut merupakan bagian daripada iman. Kalimat ini adalah bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang mereka menyatakan bahwasanya al-amal laisa minal iman. Al-amal laisa minal iman, amalan itu bukan bagian daripada iman. Dan yang benar manhaj ataupun madhab ahli sunnah wal jamaah, al-amal minal iman. Dan ini kata saya akbar dalil, menunjukkan sebesar-besarnya dalil bahwa iman itu menuntut pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan. Iman semata maka tidaklah mencukupi kalau tidak disertai dengan amalan, karena amalan itu merupakan tuntutan daripada iman dan bahkan itu merupakan sesuatu yang menjadi lawazim daripada keimanan. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidaklah ada balasan bagi siapa saja di antara kalian melainkan istri ayat terutama dalam kehidupan ibu. Allahumma salam dan salam kepada Allah.